Galatia pasal 6. Mangouta tanga imani onu tau ngota odunggali mangoleh mahutu dosa ti mangolit ta lebe mangarati lo pasali urohani musi mangohima oleh potuno walau umul mboyoto alihuti muhalingai ode dalala benari. Wau po dahati mangoli alihu dilamali otari kiali mahutu odito. Potu turunya mati mangoli tok mamota rudela mabubuheto. Walau u odito, timongoli mapo opolu hukum li Isa Almasi. Wanu tau ngotah menganggapu batangali udaa pada hari diila, tiu he mengakali batangali lo hihilawo. Lebih mau piyahu, tau memaraki sahu hutu li lo hihilawo. Wanu mau piyahu, dekwito tiu muali moti tibengahu. Bodila muali, mapo bandingio lo hutu li obito walo hutu lo tau weo mao. Sebabu, timi-timi itu tahu musi mo tanggungi hungo lohuhu turi lohi hilau. Kau lebe mo piyahu, tahu tahe malolimo pengajari lo pirimani lo Allah Ta'ala, malayade umo piyahu uwaluwa to'olio, ode tahe mengajari baito. Pada hati mengali pepulapa lo tahu, Allah Ta'ala dilamu ahli peitahu, upilmu ayadu tahu, wito olo uma tipu olio. Tita-tita tamo pemu ayadu, mopo opolu uot hilal na pusulio tio mamolipu ubinasa. Bo tita lo tita ta mopo muayadu mopo opolu kanda kiloroh lo Allah Ta'ala tio mamolipu hasili tumula kakali mondoroh lo Allah Ta'ala. Bo itu dilamuali mohuheli mohutu umopiohu sababu mamedungamewa kutulio itu mamolipu umopiohu wanu itu turut-turusi hepohutua umopiohu. Uitolo sababu lio ngohila itu dongga wakutu dulolo itu menghutu piyahu ode tau ngehuntua, tidi lo mau ode menghuta tondo ngeimani. Po bilhema ali mengoli, maila badu dula manghurupu, umati luladu umai, lo ulu'u lo hihilawo. Nde elai mola ali mengoli, tau-tawala tahe pemakusawa ali mengoli tunalio, ti mengoli yang mau hilawo, lo ubilohe mai lo tau lo Yahudi, de uti mengoli tau mau piyahu, pedalo mau pasali ujasmani. Ti mengoli lo hutu odito, alihudila arinaya lo tau le Yahudi baito, sababu partia odel Isa Almasi, tailate silali pulio. Timongoli lo hilau he tunawa, dila taati to hukum lo Taurat. Bo timongoli mo tilau mi etunama oli mongoli, alihu timongolio, muali mo pola lade mo talo habari, deu timongoli ma pile etuna li mongolio. Wa lo hilau, bo mo tilau mo pola ladu, habari li Isa Almasi eando tamailate silali pulio. Tunggulo dunia beti, madilalo hunali olau, wau ode dunia beti, wau ode letamailate silali pulio. Tutu namialo diila, dialo ma hunalio, bomo ali manusia bohu, wito u hunalio. Ode nga amila tamala taati pahamu odito, Allah Ta'ala mamongehimai udame, wau usanangi, wau rahmati ode itati mongolio, wau ode itato taulo Israel, umati lo Allah Ta'ala. Kulitio mao, lebih mo piho tau dila mo pa ususa olau, sababu to batangau, ulo bakasi lo palit tuoto, wa uwato li Isa Almasi. Di Isa Almasi eanto menghimai barakati ode oli mongoli mongoutato. Amin. Salamu'u, Paulus.